atas nama cinta. Sayang ikanlah mereka yang memerlukan untuk terus tenang, dan percayalah hati akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang. Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Cinta bukan satu mata, bukan semata untuk hal kita semua. Atas nama cinta, sayangi kalah mereka yang memalukan untuk terus mengawal, dan percayalah hati akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang. Bukan semata untuk hawa, kita semua dilahirkan atas nama cinta. Sayangi kalah mereka yang memerlukan untuk terus bernyawa, dan percayalah hati akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang. Hati akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang. Hati akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang.